Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ibadallah, saudara-saudara saya kaum muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid At-Tanwir, semoga Allah selalu memberikan nur kepada masjid ini. Kita pada malam hari ini berkumpul di salah satu rumah Allah yang mulia ini. Saya datang berkunjung sebagai bentuk mahabbah, rasa cinta terhadap sesama muslim dan mukmin, dengan harapan kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah bersama para anbiya, para siddiqin di hari kiamat di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada majlis yang mulia ini di rumah Allah, sangat senang saya mengingatkan diri saya pribadi, kemudian semua saudara saya yang hadir, dengan sebuah hadis yang mungkin juga sering disampaikan sekadar mengingatkan agar membangkitkan iman dan takwa serta syukur kita, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man 'inda. Tidaklah berkumpul sekelompok orang, suatu kaum, di salah satu rumah dari rumah Allah di muka bumi ini, mereka berkumpul membaca ayat-ayat Allah Al-Quran, mengkaji dan mempelajari Al-Quran, maka akan turun kepada mereka kaum tersebut yang di masjid rasa as-sakinah, ketentraman hati, hilangnya rasa gundah berbagai problem. Yang kedua, haffathumul malaika, mereka dikelilingi oleh para malaikat yang mendoakan hamba-hamba Allah tersebut, mendoakan hamba-hamba Allah, memintakan ampunan untuk orang-orang yang duduk di masjid belajar mengkaji Islam, membaca Al-Quran, mendoakan untuk mereka agar diberi rahmat oleh Allah, dan Allah turunkan rahmat untuk mereka. Betapa butuhnya kita kepada rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak menjadi muslim. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita enggak berada di masjid ini. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita tidak menjadi orang yang cinta kepada Al-Quran. Tapi semua itu karena rahmat Allah. Berarti memang kita ini sangat butuh kepada rahmat. Kemudian wa dzakarallahu fi man 'inda, Allah menyebut-nyebut mereka, memuji-muji hamba-hamba Allah yang di muka bumi, yang duduk di masjid belajar Islam, membaca Al-Quran dan mengkajinya, dipuji-puji di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat di atas langit sana yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang duduk pada malam hari ini tergolong hamba-hamba Allah yang seperti itu. Kita tidak menjamin diri kita termasuk, tetapi kita berharap. Para hadirin yang saya muliakan, kita ini semua fuqara. Kita semua ini miskin dan butuh kepada Allah. Tadi sempat saya singgung betapa besarnya kebutuhan kita kepada Allah, kepada rahmat. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid, in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dzalika 'alallahi bi aziz. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semuanya itu fuqara kepada Allah, sangat butuh kepada Allah. Dan dialah Allah Al-Ghani yang maha tidak butuh, tetapi di waktu yang sama Allah itu Al-Hamid yang maha terpuji. Beda dengan manusia, makhluknya, kalau sudah dalam kondisi merasa tidak butuh, dia berbuat yang tidak terpuji. Tetapi Allah Al-Ghani dan Allah juga Al-Hamid, dua nama Allah dari Asmaul Husna. Maka dari itu kita kadang-kadang mendengar saudara kita Muslim namanya Abdul Ghani, ada juga Abdul Hamid. Dua dari 99 Asmaul Husna. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Kita ini butuh kepada Allah. Dan Allah sama sekali tidak butuh kepada kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyatakan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Subhanallah, kadang-kadang muncul, mungkin ya, muncul di sebagian benak kita bahwa Allah ini butuh kepada kita untuk datang ke masjid. Allah butuh kepada hamba-hambanya untuk sujud dan ruku, bersaum, berzakat, berhaji, berzikir. Sama sekali. Allah menyatakan, wahai hamba-hambaku, ketahui, kalau seandainya seluruh makhluk Allah dari yang awal sampai yang terakhir, berapa miliar manusia, baik yang dari golongan manusia ataupun yang dari golongan jin, semuanya dalam kondisi takwa tertinggi. Takwa tertinggi manusia itu takwanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini semuanya kondisi takwanya itu setingkat takwanya Rasul, semuanya ini yang di jalan-jalan ini, semuanya bukan hanya zahirnya saja mendatangi masjid-masjid, membaca Quran, berpuasa, batinnya pun takwanya pada puncak tertinggi. Ketahui kata Allah, sesungguhnya itu semua tidak bisa menambah sedikit pun kekuatan dan perbendaharaan kekayaan, sedikit pun. Enggak punya kepentingan apa-apa Allah. Kemudian Allah lanjutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku semuanya, kalau seandainya kalian secara menyeluruh di muka bumi, dalam keadaan kalian dalam kondisi paling fasik dan fajirnya manusia, sehingga di muka bumi ini tidak ada orang sholat, tidak ada yang mukmin, tidak ada yang muslim, tidak ada yang ruku, tidak ada yang sujud, tidak ada yang saum Ramadan. Semuanya bermaksiat. Semuanya menyekutukan Allah, menentang Rasul dan seterusnya. Berbagai bentuk kemaksiatan. Dari awal makhluk sampai akhirnya, jin maupun manusia, ketahui kata Allah, semua itu tidak bisa mengurangi sedikit pun apa yang Allah miliki. Tetapi itu kata Allah, amalan kalian sendiri. Aku hitung amal-amal kalian untuk kalian. Untuk kalian. Berarti memang kita ini betul-betul fuqara kepada Allah. Di antara bentuk fakirnya kita, di antara, saya yakin semua kita dan saudara-saudara kita mukminin yang lainnya yang mungkin kebetulan belum hadir di sini, saudara-saudara mukmin kita yang banyak ini, insya Allah mereka semua menginginkan berpisah dengan dunia ini, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Nggak ada seorang mukmin beriman kepada Allah dan hari akhir yakin bahwa dia akan bertemu Allah, yakin akan dibangkitkan, kemudian tidak ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Semua kita berharap itu. Maka kajian kita pada malam hari ini ingin membahas salah satu nikmat besar yang selalu didambakan oleh setiap mukmin. Nikmat besar yang saya maksudkan itu adalah nikmat ketika kita berpisah dengan dunia ini dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Dalam keadaan Allah meridhai amalan kita. Dalam keadaan kita meraih husnul khatimah. Dalam keadaan kita istiqamah di atas syariat Allah. Sekadar beberapa dalil yang menunjukkan tentang keutamaan istiqamah dan husnul khatimah ini adalah salah satu ayat Allah di mana Allah menyatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون nuzulan min ghafurin rahim. Dan mereka-mereka yang telah bersaksi mengikrarkan bahwa Rabb mereka yang mereka ibadahi adalah Allah, berucap dengan lisannya dan beriman, berkeyakinan dengan kalbunya, Rabbunallah, Rabbku adalah Allah yang menciptakan aku, melahirkan aku, memberikan iman kepadaku, dan harus aku ibadahi satu-satunya. Sudah berucap. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka beristiqamah. Tetap bersabar di atas syariat Allah. Berserah diri kepada perintah-perintah Allah. Berserah diri kepada aturan-aturan Allah sebagai konsekuensi ucapan dia, Rabbunallah. Karena ucapan kita Rabbunallah, atau kemudian direalisasikan dalam bentuk La ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, mengandung sekian konsekuensi. Di antara konsekuensinya adalah kita menjalankan syariat Allah, yang tertuang di dalam Al-Quran atau disampaikan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Konsekuensinya dijelaskan oleh para ulama bahwa kalimat ini memiliki konsekuensi kalimat la ilaha illallah, tidak sekadar beberapa huruf dan kata-kata dan kalimat yang diucapkan begitu saja, tetapi mengandung konsekuensi. Di antara konsekuensinya adalah menerima, menjalani, mengamalkan segala yang Allah letakkan sebagai aturan di dalam syariatnya. Maka Allah menyatakan dalam ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqam. Mereka-mereka yang telah berucap, berikrar, bersaksi bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, istiqamah dengan bentuk tetap melakukan berbagai ketaatan kepada Allah dan berserah diri kepada perintah-perintah Allah. Sabar, hari berganti hari, bulan berganti bulan, terus dia di atas ketaatan. Tahun berganti tahun, umur 30, 35, 40, 50, 60. Sabar. Sampai akhirnya Allah utus malakul maut. Sampai Allah utus salah satu malaikatnya, malakul maut, yang akan mengemban tugas untuk mencabut nyawa mereka, nyawa hamba ini. Di saat seperti itu Allah lanjutkan ayatnya, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Turunlah berbondong-bondong para malaikat dengan perintah Allah untuk menyambut calon jenazah yang akan berpisah dengan dunia ini. Turun para malaikat, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. Malaikat dari langit turun berbondong-bondong. Berita gaib yang kita enggak tahu bagaimana bentuknya. Tetapi semua terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu memang ciri-ciri atau salah satu ciri mukmin yang Allah sebutkan di dalam ayatnya. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa al muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang selalu beriman kepada berita-berita ghaib. Di antara berita ghaib seperti ini, para malaikat turun berbondong-bondong. Apa tugasnya malaikat yang banyak ini? Apa tugas mereka menghadapi calon jenazah ini? Mereka punya tugas. Apa Allah sebutkan? Alla takhafu wa la tahzan. Jangan kalian ini takut dan jangan kalian khawatir. Calon jenazah ini dihibur oleh malaikat di saat mungkin putra-putrinya sudah ada di sekitar dia menunggu sang ayah yang akan berpisah. Yang ini menangis, yang ini sibuk merawat. Ternyata sang ayah ini sedang dihibur. Sang ayah yang istiqamah, sabar di atas syariatnya, sabar di atas kalimat la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya. Para malaikat menghibur, alla takhafu, jangan kalian takut. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dan para mufassirin yang lainnya, maksudnya jangan kalian takut terhadap apa yang akan datang setelah ini. Allah mengampuni kamu. Jannah Allah menunggu. Allah ridha kepada kamu. Jangan takut. Dihibur, dihibur, dihibur. Sehingga calon jenazah ini tenang. Wala tahzanu. Dan jangan kalian juga cemas, khawatir. terhadap apa yang kalian tinggal, putra putri kalian. Allah jamin hidayah mereka, Allah lindungi mereka. Biasanya orang kalau sudah berumur dan sakit, dia cemas memikirkan cucu-cucunya, anak-anaknya, gimana ini mau saya tinggal. Maka dihibur oleh para malaikat. Para hadirin yang saya muliakan, betapa butuhnya kita kepada yang seperti ini. Kemudian para malaikat itu melanjutkan berita gembiranya. Wa abshiru bil jannah. Dan bergembiralah kalian, wahai hamba-hamba Allah yang istiqamah, dengan jannah Allah, surga Allah, yang selama ini kalian telah dijanjikan oleh Allah. Kalian dijanjikan oleh Allah ibadah, sholatlah, berzikirlah, baca Quran, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Dan ternyata kalian sabar, istiqamah, Allah telah menjanjikan jannah. Kata para malaikat, terimalah kabar gembira ini. Para hadirin yang saya muliakan, tidak cukup sampai di sini, malaikat langsung terus melanjutkan kabar gembira itu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian, baik ketika kalian masih dalam kehidupan dunia, dan kami penolong-penolong kalian nanti di akhirat. Maksudnya, yakni para malaikat sebagai penolong hamba-hamba Allah yang istiqamah, ketika di dunia dalam bentuk selalu didoakan oleh malaikat, ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan. Dan ini banyak dalam berbagai hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum aw innal malaikata la yusalluna ala ahadikum ma dama fi musalla wa qala lahu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Sesungguhnya para malaikat itu terus bersolawat kepada salah seorang di antara kalian yang sholat kemudian tetap duduk di tempat sholatnya. Sebagian ulama memahami ya, tetap duduk tetap di tempat dia sholat tadi. Ada sebagian yang memahami tetap di masjid tidak pulang. Dua makna ini sangat memungkinkan. Malaikat bersolawat dalam bentuk doanya. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmati orang ini. Ya Allah, ampuni orang ini terus. Semoga kita sekarang termasuk ya. Semoga sekarang kita termasuk orang-orang yang didoakan malaikat. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni mereka itu ya Allah, rahmati mereka terus. Mengulang-ulang sampai datang waktu sholat berikutnya. Hadis ini mengingatkan kita kalau kita di masjid terkhusus maghrib sampai isya. Terkhusus karena kalau siang mungkin kita masih sibuk. Tapi maghrib sampai isya, di waktu ini kesempatan untuk kita meraih doa para malaikat tadi. Malaikat yang doa, bukan orang paling soleh di antara kita. Para malaikat, hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat. Tapi gangguannya banyak sekali kadang-kadang. Wah ini jam sekian ada berita. Ya. Jam sekian ini nanti ada ini pulang dia. Rugi. Dia dapat berita tapi ketinggalan doanya para malaikat. Tapi hamba-hamba Allah yang beriman kepada hari akhir tenang dia. Ya biarkanlah orang-orang sibuk dengan informasi. Oh, nanti ketinggalan informasi. Ya gak apa-apa, yang penting saya gak ketinggalan jannah Allah. Saya gak ketinggalan doanya malaikat. Duduk di masjid, baca Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, beristighfar, membaca hal-hal yang terkait dengan ilmu Islam. Para hadirin yang saya muliakan, para malaikat ini terus mendoakan hamba-hamba Allah yang istiqamah. Dan kami penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Subhanallah, calon jenazah ini sedang menunggu sampai dicabutnya nyawa. Para malaikat terus menghiburnya, terus diulang. Jangan khawatir, jangan takut. Betapa nikmatnya kondisi yang seperti ini. kata para malaikat, dan sungguh bagi kalian di jannah nanti, wahai hamba-hamba Allah yang istiqamah, segala kenikmatan yang kalian inginkan enggak terhalang. Semua itu adalah jamuan dari Allah bagi kalian sebagai hamba-hamba Allah yang istiqamah di atas jalan yang mustaqim. Para hadirin yang saya muliakan, nikmat istiqamah begitu besarnya. Sementara di sisi lain, atau sebelum kita menyebutkan sisi lain, Allah juga menyebutkan di dalam ayat yang lainnya di surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ash wasyafi wal watr wal layli idha yas. Di akhir-akhir ayat ini Allah memberitakan kepada kita tentang orang-orang yang ketika di dunia dia beriman, bertakwa, beribadah, istiqamah. Ketika hendak mati, melalui para malaikatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai sekalian jiwa yang tenang, mutmainnah. Kenapa dia tenang? Karena dia dihibur oleh malaikat. Kenapa dia dihibur? Karena dia istiqamah, sabar ketika di dunia. Sabar dia dengan segala godaan, syahwat dan syubhat yang ada di sekitarnya. Dia sabar menahan diri sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menahan diri dari berbagai godaan syahwat untuk melalaikan mereka dari berzikir, melalaikan mereka dari ibadah, menahan dirinya. Maka kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, pulanglah. Ila Rabbi, kepada Rabbmu. Makanya kalau ada orang meninggal, kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah dan kita semua akan kembali, raji'un, pulang kembali kepada Allah. Sama ayat ini juga menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, pulanglah kamu, wahai jiwa yang tenang, kepada Rabbmu. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau ridha kepada Allah dan engkau diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu, berkumpullah kamu ke dalam hamba-hambaku yang soleh. Subhanallah, betapa nikmatnya kita nanti dikumpulkan oleh Allah dengan Abu Bakar As-Siddiq, dikumpulkan dengan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, bertemu dengan sahabat Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, ketemu dengan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, dikumpulkan kita dengan Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, para ulama besar, dikumpulkan kita. Betapa nikmatnya. Maka Allah menyatakan, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu, berkumpul dengan hamba-hambaku yang salihin. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke jannahku. Ini diucapkan ketika hamba ini mau nazak, ketika sang hamba sudah mau berpisah pintu terakhir dengan dunia ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Tetapi di sisi lain, Allah juga mengingatkan kepada kita tentang kondisi yang saya yakin tak seorang mukmin kecuali dia akan takut, khawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Dahulu kami pernah suatu hari bersama Rasulullah di pemakaman ketika hendak menguburkan jenazah seorang pria dari kaum Ansar. Wa ka'anna 'ala ru'usina thayr. Dalam kondisi seperti itu, sesampainya di pemakaman, Rasulullah duduk sambil menunggu liang lahat itu selesai digali. Rasulullah duduk sambil memegang ranting dan beliau menggores-goreskannya ke tanah begini. Dan kami dalam keadaan menunduk seolah-olah di kepala kami para sahabat ada seekor burung sehingga enggak bisa gerak. Menunjukkan apa? Khusyuk. Khusyuk tenang. Ketika mengantar jenazah, ketika menunggu jenazah dimakamkan, dengan tenang para sahabat itu mengoreksi, introspeksi dirinya. Kita sangat sedih dan sangat menyayangkan kalau ada, kita menyaksikan pada sebagian saudara kita mengantarkan jenazah di pekuburan, yang ini tertawa, yang ini berbicara bisnis, ada yang merokok, ada yang ini, ada yang itu. Subhanallah, subhanallah. Padahal kita sedang menyaksikan sebuah pemandangan yang kalau iman itu menghiasi kalbu, niscaya dia tidak akan bisa tersenyum. Dia pikir, saya akan seperti ini. Alhaakumut takatur hatta zurtumul maqabir. Pasti kita akan datang ke kubur untuk dipendam di kubur. Sahabat Al-Bara bin Azib menceritakan kondisi itu. Kami terdiam. Di saat seperti itu Rasulullah menyampaikan nasihatnya. Ista'idhu billahi min azabil qabr. Ista'idhu min azabil qabr. Ista'idhu min azabil qabr. 3 kali Rasulullah mengulangnya. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Kemudian Rasul menceritakan, melanjutkan nasihatnya. Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah ja'atul malaikatu bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Seorang hamba mukmin, kata Rasulullah, ketika dia hidup di dunia ini selalu sibuk dengan ibadah, sibuk dengan ketaatan, tidak terlalaikan dengan dunia, maka di saat maut datanglah para malaikat. Rasulullah juga memberitakan seperti yang diberitakan di dalam Al-Quran. Turunlah para malaikat dalam keadaan wajah mereka putih berseri-seri, terang benderang wajah mereka, dan mereka membawa kafan dari surga yang wangi. Kemudian malakul maut menyatakan kepada hamba ini, ya ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji ila maghfiratin min rabbika wa ridwan. Wahai jiwa ruh yang baik, keluarlah engkau menuju kepada ampunan Rabbmu dan menuju kepada keridhaan Rabbmu. Subhanallah. Tetapi kata Rasulullah, seorang hamba yang selalu terlalaikan dengan dunia sehingga melalaikan ibadah kepada Allah, melalaikan iman, melalaikan Islam, maka di saat itu turunlah para malaikat sudul wujuh yang berwajah hitam. Kemudian mengucapkan kepada calon jenazah ini ketika ruhnya akan dicabut, ya ayyuhat ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhati rabb. Wahai jiwa yang jelek, yang jahat, keluarlah kamu, keluar, diusir menuju kepada kemarahan Rabbmu. Para hadirin yang saya muliakan, Ini semua berita dari Allah dan Rasulnya, bagian daripada syariat Islam yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan ditegaskan oleh Nabinya, Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang dalam sebuah proses perjalanan kehidupan kita, masing-masing kita. Nikmat istiqamah yang tadi saya gambarkan dari ayat Al-Quran dan hadis Rasul, yang tadi saya katakan tak seorang muslim kecuali pasti dia mendambakannya. Tentu semua itu membutuhkan adanya mujahadah, membutuhkan adanya upaya yang sungguh-sungguh serius dan penuh kesabaran. Penuh kesabaran tidak mungkin diraih begitu saja, tetapi ada upaya. Namun yang ingin saya tekankan pada kajian kita pada malam hari ini, yang kemungkinan topik ini akan berlanjut pada kajian besok insyaallah di pagi hari di Masjid Hasanuddin ba'da subuh, dan insyaallah akan berlanjut pada kajian ba'dal maghrib besok insyaallah di Masjid Abdur Ar-Rahim. Yang ingin kita bahas adalah bukan sekadar indahnya nikmat istiqamah, tetapi yang terpenting adalah dengan apa kita meraih istiqamah dan sebab-sebab apa yang menjadikan kita gagal untuk meraih nikmat yang mulia ini. Para hadirin yang saya muliakan, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus menguji kita untuk nanti terpisahkan mana hamba-hamba Allah yang jujur, mana hamba-hamba Allah yang sabar, dan mana yang sebaliknya. Inilah yang Allah tegaskan di dalam ayatnya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang telah, atau Maha suci Allah yang di tangannya lah satu-satunya kekuasaan seluruh yang ada ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu maha mampu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dialah Allah yang menciptakan adanya kehidupan dan kematian. Apa tujuannya? Liyabluwakum, untuk Allah itu menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah uji dengan adanya syariat ini berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Ya, karena memang itulah tujuannya kita diciptakan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan tentang ayat ayahsabul insanu ayyutraka suda dalam surat Al-Qiyamah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i, maksudnya adalah dibiarkan begitu saja, la yu'mar wa la yunha, tidak diberlakukan kepada mereka berbagai perintah dan larangan-larangan. Jawabannya tidak mungkin. Allah berlakukan syariat, larangan-larangan dan perintah-perintah untuk, kata Allah, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah tidak menyatakan yang terbanyak, tetapi Allah kedepankan kualitasnya, walaupun tentunya kuantitas dan jumlah itu juga diperintahkan, tetapi Allah tekankan kualitas. Ayyukum ahsan, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Al-Imam Fudail Ibnu Iyadh, salah satu imam besar di masa tabi'in, yang dikenal dengan keilmuan dan kezuhudannya dan tingkat ibadahnya, beliau menyatakan tentang makna ayat ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya, kata beliau, akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang terbaik itu maksudnya adalah amalan yang paling ikhlas ketika dilakukan oleh pelakunya dan tertepat tata cara amalan tersebut sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ujian ini pasti akan ada. Maka dari itu Allah juga menyatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullah. Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwa kalian akan memasuki jannah sementara belum datang, belum menimpa kepada kalian musibah dan ujian-ujian yang telah menimpa kepada orang-orang yang beriman sebelum kalian, karena keseriusan dan kejujuran mereka berpegang kepada syariat, mereka ditimpa oleh kemiskinan. Karena kejujuran mereka dan keseriusan imannya, mereka diuji dalam bentuk adanya musibah-musibah yang akan menghalangi keimanan mereka. Pasti ujian itu akan datang untuk Allah pisahkan mana hamba-hamba Allah yang istiqamah dan sabar. Maka dari itu, para hadirin yang saya muliakan, berarti kita sedang hidup sekarang ini dalam sebuah proses ujian. Kalau orang-orang ahli dunia ketika mendengar ada seorang manusia, seorang tokoh berhasil dan sukses dalam meraih keduniaannya, luar biasa, dipelajari bagaimana dia sukses. Sampai kadang-kadang diwawancarai, bagaimana Bapak merintis usaha ini? Wah, dia bicara, saya pertama begini, sistem dagang yang saya lakukan begini, ya, manajemennya begini dan begitu. Ya. Sehingga orang semakin kagum. Kalau kita mau sukses dalam bisnis, ini caranya. Beli buku-buku bimbingan, bagaimana dia memanage bisnisnya agar berhasil. Maka urusan kehidupan yang panjang, urusan kehidupan akhirat, kita juga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Allah beberapa contoh manusia-manusia berhasil di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita ingin untuk mempelajari bagaimana mereka jadi sukses? Tidakkah kita ingin mengenal jalan-jalan mereka? Bagaimana mereka bisa sampai ke seberang, ke negeri akhirat dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala? Kita tidak boleh kalah dengan para pengekor dunia. Tidak boleh. Untuk menukarnya dengan kehidupan yang panjang, kenikmatan yang gak pernah berakhir. Sebelum saya lanjutkan, jam berapa azannya? Jam 7.54. Berarti masuk Isya sudah. Langsung bertanya aja. Kita sudah tiba pada waktu Isya. Insya Allah kita cukupkan materi sampai di sini. Untuk selanjutnya ba'dal azan, sambil menunggu sholat, kita akan diskusi dan tanya jawab. Bismillahi ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.